Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah beri kemudahan kita di tengah turunnya hujan seperti ini untuk tetap menghadiri salah satu majlis zikir yang memang disyariatkan di dalam Islam. Kita bersyukur, alhamdulillah, tidaklah kemudian mencegah kita dari hadir di dalam ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan menghadiri kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, membutuhkan jiwa yang cukup besar, iman yang besar, membutuhkan kemauan-kemauan yang tinggi untuk kita bisa melangkahkan kaki ke masjid di saat hujan turun. Walaupun itu ada unsur kesulitannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ajru biqadril masyaqqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pahala atau balasan ganjaran yang akan diterima oleh seorang hamba dari ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan rintangan yang harus dia lalui. Ketika sebuah ibadah itu dilakukan atau upaya untuk melakukannya penuh dengan rintangan, cuaca dingin, tempatnya jauh, kadang-kadang fisik kita tidak mendukung, maka ajr yang akan didapatkan akan lebih besar dibandingkan ketika ibadah tersebut dilakukan dengan penuh kemudahan. Mudah-mudahan ajr kita di hari ini bisa lebih besar dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita niat yang benar dan niat yang lurus, ikhlas kepada Allah ketika kita hadir ke masjid Allah ini. Para hadirin yang saya muliakan, banyak sekarang ini seruan-seruan, slogan-slogan, pamflet-pamflet, buletin-buletin yang menyuarakan dan menyerukan kepada umat ini bahwa sekarang ini sudah saatnya untuk ditegakkannya khilafah. Sudah saatnya dan waktunya untuk khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah ditegakkan di tengah-tengah muslimin. Kalau berbicara tentang saatnya, ya memang khilafah Islamiyah itu saatnya sudah sejak dahulu sampai hari kiamat mestinya memang harus ada. Bukan hanya sekarang saatnya, tetapi sejak berlakunya syariat Islam sampai berakhirnya dunia ini dengan datangnya yaumul qiyamah, maka khilafah Islamiyah itu sangat dibutuhkan oleh umat. Tetapi ada suatu pertanyaan yang harus dijawab dan harus diupayakan untuk diwujudkan. Dengan apa daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah itu tegak? Dengan apa daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah itu datang dan terrealisasi? Inikah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Dan ketika kita tahu jawabannya, maka masing-masing pribadi umat berkewajiban harus berupaya untuk merealisasikannya. Ada sebuah kata-kata yang diucapkan oleh seorang salah satu tokoh yang secara makna itu bersumber dari sebuah ayat di dalam Al-Quran. Pernyataan itu adalah aqim daulatal islami fi nafsika tuqam fi ardik. Tegakkanlah, dirikanlah negara Islam, daulah Islamiyah itu pada diri Anda, pasti akan ditegakkan yakni oleh Allah di bumi Anda. Sebuah kata-kata yang pendek sekali, tetapi ternyata kalau kita analisa maknanya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Aqim daulatal islami fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkanlah daulah Islamiyah, negara Islam di diri Anda. Maka kalau sudah seperti itu, pasti negara Islam itu akan ditegakkan oleh Allah di bumi Anda. Mafhumnya adalah kalau Anda belum menegakkan daulah Islam pada diri Anda, maka mustahil daulah Islam itu akan ditegakkan oleh Allah di bumi Anda. Inilah yang kemudian Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sering kita kaji sebenarnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa mereka akan diberikan kepada mereka khilafah. Allah akan kokohkan bagi mereka daulah Islamiyah sebagaimana telah Allah berikan, Allah kokohkan untuk orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada satu hal penting yang mungkin perlu kita bahas pada malam hari ini sebagai salah satu makna yang Allah sebutkan dalam surat atau dalam ayat tadi, di dalam surat An-Nur ayat ke-55 yang tadi saya sebutkan ayat tersebut. Pembahasannya sangat panjang, apa itu iman dan apa itu amal soleh, mungkin sebagainya pernah kita bahas. Tapi ada satu hal penting yang mungkin malam ini perlu untuk kita bahas sebagai bentuk syarat dari Allah untuk terwujudnya sebuah khilafah. Sehingga khilafah Islamiyah itu bukan angan-angan. Tidak cukup dengan pamflet-pamflet, tidak cukup dengan demonstrasi-demonstrasi menggerakkan mahasiswa dan mahasiswi dengan spanduk-spanduk, saatnya khilafah, terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam, menuntut kepada negara, menuntut kepada pemerintah untuk diterapkan syariat Islam. Sementara kita sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, sebagai warga, kita sebagai individu muslim belum mau atau punya ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam tersebut. Nah, ini kan suatu problem bagi umat. Ketika ternyata individu-individu, person-person muslimin sendiri belum ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam pada dirinya. Seolah-olah yang difahami oleh banyak aktivis-aktivis pergerakan Islam di masa ini bahwa syariat Islam itu hanya seputar pencuri dipotong tangannya, yang membunuh dibunuh, yang berzina kalau masih bujang dicambuk, kalau sudah berkeluarga di rajam, seolah-olah hanya seputar itu saja. Padahal yang dimaksud dengan syariat Islam itu mulai dari yang terkecil, dari urusan mau wudu, mau bersedekah, bertetangga, berumah tangga, berkawan. Ini bagian daripada syariat Islam yang masing-masing dari permasalahan itu butuh dan harus untuk diterapkan. Sehingga tidak mungkin daulah Islamnya itu akan datang sekonyong-konyong, tiba-tiba dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara umat ini belum memenuhi syarat yang Allah minta. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di antara masalah penting yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin di masa ini adalah urusan keluarga. Bagaimana Islam menentukan syariatnya terkait dengan urusan rumah tangga. Kalau seorang sudah mulai mau belajar menerapkan syariat Islam dalam rumah tangganya, masing-masing individu muslim telah mau dan punya kemauan yang besar untuk menerapkan syariat Islam dalam urusan rumah tangganya, maka lambat laun Allah akan merealisasikan khilafah Islamiyah sebagai janji dari Allah. Allah tidak pernah mewajibkan dalam Al-Quran ataupun melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada umat ini untuk dengan harus dan wajib menegakkan khilafah. Enggak ada. Enggak ada satu dalil pun dari Al-Quran ataupun sunnah yang mewajibkan kepada hamba-hambanya ini untuk menegakkan daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu janji Allah, anugerah dari Allah yang akan Allah berikan kepada kita, yang akan Allah kokohkan kepada kita semuanya apabila kita telah memenuhi syarat-syarat yang Allah minta. Nah, sehingga jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau terlalu dipaksakan sementara umat belum siap, maka kondisinya sangat membahayakan, akan melahirkan berbagai macam problem-problem di tengah-tengah umat ini. Nah, sebagian karena terburu-buru ingin mendirikan daulah Islamiyah, sampai karena gak sabar presidennya dibunuh. Karena keburu-buru mau mendirikan daulah Islamiyah, seolah-olah ingin melihat khilafah di masa dia masih hidup. Dengan kondisi yang tidak mungkin, dia harus menggalang kekuatan umat untuk mengangkat senjata, memberontak kepada penguasanya. Ini satu pihak. Sebagian yang lainnya berkhayal, berangan-angan berdirinya daulah Islamiyah, sehingga setiap majelis, setiap rapat, setiap permasalahan selalu dikaitkan ini harus khilafah Islamiyah, ini harus adanya daulah Islamiyah, sehingga isinya ya seperti itu. Kalau demo ya daulah, daulah, khilafah, khilafah dan seterusnya. Sampai-sampai saking cintanya katanya kepada khilafah Islamiyah, runtuhnya sebuah daulah Islamiyah yaitu daulah Utsmaniyah. Keruntuhannya itu diperingati, memperingati keruntuhan atau 80 tahun atau sekian puluh tahun keruntuhan daulah Islamiyah. Loh, masa keruntuhan kok diperingati? Mestinya kalau secara akal yang diperingati itu apanya? Kebangkitan, bukan keruntuhan. Nah, ini masih secara akal memungkinkan walaupun Islam tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan cara-cara peringatan-peringatan seperti itu. Akhirnya demonstrasi di sekitar Monas, nangis-nangis di depan gedung DPR MPR, ya. Yang ini pakai jilbab, yang ini memegang kitab, yang ini megang spanduk, nangis-nangis khilafah Islamiyah, ya Allah, betapa rendahnya. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi coba kita menyebutkan dan mengkaji pada malam hari ini beberapa permasalahan yang terkait dengan surat An-Nur pada ayat ke-55 tersebut. Atau apa yang dinyatakan oleh salah satu tokoh yang tadi kita sebutkan itu. Aqim daulatal islami fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkan, dirikan, laksanakan daulah Islam pada diri Anda sendiri, maka pasti akan ditegakkan di atas bumi Anda. Lah, di antara masalah penting yang perlu diketahui dan diwujudkan oleh setiap pribadi muslim adalah terkait dengan urusan rumah tangga. Seorang suami diharap dan diperintah untuk mengenal hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban dia terhadap istrinya. Begitu pula seorang istri diminta oleh Allah dan diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerti tentang hak-hak suami dan kewajiban dia terhadap suaminya. Mungkin yang akan lebih kita bahas pada malam hari ini adalah kewajiban-kewajiban suami atau hal-hal yang harus dilakukan oleh para suami terhadap para istri dan anak-anak di rumah. Karena hal ini penting. Dan ini merupakan akhlak dari para anbiya. Merupakan prinsip dan metode para nabi. Menciptakan suasana islami di rumah tangga, menciptakan suasana daulah islamiyah di rumah tangga. Inilah yang Allah perintahkan kepada nabinya dalam ayatnya, dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan hendaklah engkau sabar di dalam melakukan sholat itu. Ini diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabi pun mempraktekkan perintah ini dalam kehidupan kesehariannya. Tapi sebelum kita menginjak dan menyebutkan beberapa praktek Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para mufassirin maksud daripada ayat tersebut. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Kata para ulama, ayat ini memerintahkan kepada para pimpinan-pimpinan keluarga untuk selalu memerintah istri dan anak-anaknya untuk melakukan sholat, menegakkan sholat. Sekaligus ayat ini memerintahkan kepada para pimpinan keluarga untuk mengajarkan kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya perkara-perkara yang menjadi syarat sah sebuah sholat atau syarat sempurna sholat tersebut. Mengajarkan kepada keluarga tentang ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Apa itu syarat-syaratnya? Yang apabila salah satu dari sekian syarat ini tidak dilakukan, maka sholatnya batal. Diajarkan pula kepada istri dan anak-anak apa itu rukun-rukun sholat. Yang apabila ditinggalkan salah satunya, maka sholat itu tidak sah. Mengajarkan kepada keluarga tentang kewajiban-kewajiban yang terkait dengan sholat. Yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Ini apa yang dinyatakan oleh para ulama. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang hukumnya wajib, sebuah ibadah yang hukumnya wajib, yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan suatu perkara, maka perkara ini tadi hukumnya juga wajib. Sholat tidak bisa sah kalau ada salah satu rukunnya tidak dikerjakan. Maka mengetahui, berilmu, belajar tentang rukun-rukun sholat itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak, bisa menjerumuskan dia pada kesalahan, yang dengan kesalahan itu sholatnya bisa gugur, bisa batal. Maka bagi para pimpinan keluarga, bukan hanya sekedar memerintahkan kepada istri untuk sholat, ya bulana sholli, wahai istriku, ya Allah sholat. Tiap tahun, dari tahun ke tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, ya seperti itu. Sementara sang istri tidak diajarkan olehnya bagaimana mengerti tentang syarat-syarat sholat, bagaimana mengerti tentang rukun-rukun sholat, maka dia berdosa ketika tidak mengajarkan istrinya tentang apa yang terkait dengan sholat sebagai salah satu ibadah penting dalam Islam, salah satu rukun Islam. Bagaimana seorang istri sudah bertahun-tahun dia tidak mengerti tentang salah satu rukun sholat, sehingga dia sholat cuma sekedar seperti itu saja. Sang suami hanya bisa sebatas memerintahkan, ya Allah, sholat, sholat. Sudah sholat kamu? Sudah. Si suami sudah puas, alhamdulillah. Istri sudah sholat dan saya sudah merintahkan. Padahal kalau dirinci, apakah istri tadi sholat dengan benar ataukah tidak? Kalau sudah benar maka bersyukur, tapi kalau salah, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang diperintah oleh Allah dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah dirimu sendiri dan keluargamu dari azab an-nar. Perlu kita merinci sekarang. Perlu kita untuk melakukan muhasabah, upaya untuk menghitung-hitung, merinci, mengoreksi. Nah, contoh saja dari sekian masalah terkait dengan sholat. Para ulama berfatwa, diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu mufti kaum muslimin, ketika ditanya tentang seorang yang sholat namun bacaan sholat dia tidak tepat, bacaan sholat dia morat-marit, tidak sesuai dengan pelafatan yang sebenarnya, terkhusus terkait dengan perkara yang rukun. Salah satu rukun sholat itu adalah qiraatul fatihah. Salah satu rukun dalam sholat yang kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya, yaitu membaca al-fatihah. Kalau ada kekeliruan dalam membaca Al-Quran sementara dia tidak ada upaya untuk belajar, ulama berfatwa bahwa sholatnya tidak sah. Misalkan membaca alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah, mestinya pakai ha, dibaca pakai apa? Ha. Ar-Rahmanirrahim, dibaca Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sudah enggak ketahuan maknanya, bubar makna surat Al-Fatihah. Kalau bacanya seperti ini, ain dibaca hamzah, yang ha dibaca ha, yang sad dibaca sin, yang qaf dibaca kaf. dan seterusnya, maka bubar itu sholat, tidak sah. Sementara kita belum mengajarkan kepada istri kita yang seperti ini. Oh ya, Ustaz repot, saya sendiri juga gak bisa, Ustaz. Nah, kalau sama-sama gak bisa, sama-sama keliru, sudahlah. Kita gunakan kesempatan yang masih ada dari umur ini. Untuk kita ini talabul ilmi. Perlunya kita belajar qiraatul Quran. Setelah berupaya dan berupaya, latihan dan latihan terus, ternyata masih keliru. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ma'fu insyaAllah, ma'zur. Tetapi kalau gak pernah belajar, gak pernah ada kemauan untuk belajar. Nah, dengan belajar yang serius. Dulu pernah saya belajar, ya, saya juga dulu pernah belajar, masih kecil di kampung itu. Ya. Rahimahullah yang mengajari anak sudah meninggal. Nah, tetapi tidak ada upaya penekanan-penekanan pada pembenahan huruf. Huruf-huruf. Masya Allah, umur 10 tahun, umur 9 tahun sudah lancar. Baca Al-Quran 30 juz mungkin lancar sudah. Dalam pengertian lancar itu gak gagap. Nah, enak sudah. Tapi ternyata ketika diukur dengan takaran yang semestinya dari qiraatul Quran, belum memenuhi syarat. Lah, ini salah satu contoh yang terkait dengan sholat. Kalau sholat tidak sah dengan tidak membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tidak sah bacaannya jika ternyata tidak benar, maka hukumnya wajib terhadap kita semua. Untuk belajar, kemudian mengajarkan kepada keluarga, atau mengajak keluarga kita mencarikan seorang guru, seorang ustazah, seorang mudarrisah yang bisa mengajarkan kepada keluarga kita. Sangat penting. Para hadirin yang saya muliakan, banyak dari kita yang lalai dalam perkara ini. Banyak dari umat ini yang lalai dalam perkara yang ini tadi. Sementara Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak para anbiya. Nabi Allah Ismail alaihi salam, di antara yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an tentang kisah beliau itu adalah Allah menyatakan wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan wahai Muhammad, kisahkan kepada mereka itu tentang kisah Nabi Allah Ismail, di mana Ismail ini adalah seorang yang benar lisannya, jujur pernyataannya, dan dia adalah seorang rasul sekaligus seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dahulu di antara kebiasaan Ismail adalah memerintahkan kepada keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardhiya. Dan ternyata Ismail dahulu adalah seorang yang diridhai di sisi Allah. Maka kita semua ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Allah itu ridha kepada kita. Di antara kalau kita ingin mencapai keridhaan Allah adalah memerintahkan keluarga untuk melakukan sholat, menegakkan sholat. Begitu juga Luqman ketika menasihati kepada anaknya, di antara sekian nasihatnya kepada anaknya itu adalah ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Perintah kepada istri dan anak-anak untuk menegakkan salat, dan ini butuh latihan sejak awal, butuh kesabaran dari kita di dalam menegakkan salat dan memerintahkan keluarga kita untuk menegakkan salat. Dalam pengertian menegakkan bagaimana? dengan definisi yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Bukan hanya sekedar sholat biasa, pakai ruku atau mukena kemudian sholat, dia tidak. Wudhunya diperhatikan, benar gak wudhunya? Maka perlu istri kita untuk belajar cara berwudhu yang benar. Dia sudah ngerti gak syarat-syarat sholat? Kalau belum mengerti, cepat segera diajarkan kepadanya. Lah, berarti bahwa menuntut ilmu tentang perkara agama, terkhusus perkara-perkara yang wajib dalam Islam ini, hukumnya wajib kepada setiap pribadi muslim. Para hadirin yang saya muliakan, perintah dari Allah kepada nabinya ini dipraktekkan oleh Rasul. Sebelum itu para mufassirin menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, juga mencakup sholat-sholat selain daripada sholat-sholat wajib. Dari sholat-sholat yang hukumnya mustahabbah, yang disukai, yang disunnahkan. Sholat duha, qiyamul lail, tahajud. Perlu diajak istri sholat sunnatul wudhu, berwudhu, kemudian sholat dua rakaat. Diajak istri, dihimbau, terkhusus qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah. Rasulullah menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha ahlahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Allah merahmati seorang pria yang bangun di malam hari, kemudian melakukan sholat malam, dan kemudian dia membangunkan istrinya. Jika istrinya tidak mau, diperciki dengan air di wajahnya. Luar biasa. Kemudian, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian salat malam tahajud, membangunkan suaminya untuk sama-sama melakukan salat. Jika suaminya enggan, merasa malas, bolak-balik, ha? Bilang iya tapi enggak cepat bangun. Sebentar. Sholat lagi dua rakaat. Ya Allah, gum, bangun. Iya, sebentar, 5 menit lagi. Sholat lagi sang istri dua rakaat. Masih bangun lagi, enggak mau terakhir ambilkan air, percikin wajahnya dengan air tersebut. Nah, kalau sekarang disendal itu, dilempar sendal sama suaminya. Barakallahu fikum. Nah, upaya menghidupkan suasana yang islami dalam sebuah keluarga ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana Rasulullah menghimbau kepada suami dan kepada istri untuk menghidupkan suasana sholat di rumahnya, berupaya untuk menegakkan syariat Islam. Bukankah tahajud itu bagian daripada syariat Islam? Bukankah memerintahkan kepada keluarga untuk menegakkan sholat dan beribadah kepada Allah itu bagian daripada syariat Islam? Jawabannya adalah pasti bahwa itu bagian daripada syariat Islam yang juga harus ditegakkan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, juga ditegaskan oleh para ulama bahwa perintah wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, dalam ayat lain yang menceritakan tentang Ismail, Nabi Allah Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah, bahwa di antara akhlak Ismail dahulu adalah selalu memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sholat itu adalah wakil suatu bentuk ibadah yang mewakili berbagai macam bentuk ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan badan kita. Nah, az-zakah itu adalah salah satu bentuk ibadah yang mewakili berbagai macam bentuk ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Ibadah yang terkait dengan harta itu seperti sedekah, zakat, infak. Nah, ini wakaf dan yang semisalnya, haji. Haji termasuk bentuk ibadah maliyah di satu sisi, di sisi lain itu adalah ibadah badaniyah karena butuh adanya upaya, jerih payah dari badan. Begitu juga sholat. Lah, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa diwajibkan kepada suami untuk selalu memerintahkan kepada istrinya dan keluarganya, anak-anaknya, untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Sekarang ini jarang, mungkin bisa dihitung dengan jari, sebuah keluarga yang menghidupkan dan mempraktekkan suasana Islami di rumah tangganya. Seorang istri di rumah, kalau gak sibuk masak, itu masih mending. Sibuk kalau di dalam rumah dengan sinetron. Nanti agak surian sedikit, keluar mau kemana? Arisan. Agak malam sedikit, keluar mau kemana? Resepsi kemantenan di gedung. Besok paginya mau kemana? Olahraga Dharma Wanita. Besok mau kemana? Shopping. Seolah-olah ya seperti itu dalam keseharian. Arisan itu apa sih Ustaz hukumnya? Bukan masalah hukum arisan yang mau kita bahas, boleh ataukah tidak boleh. Tapi yang jadi masalah, keluar dari rumah dalam keadaan dia berdandan, keluar dari rumah dalam keadaan dia berhias, dalam keadaan memakai wangi-wangian, sampai di majelis arisan saling berbangga diri. Yang ini pakai gelang 3, yang itu pakai gelangnya 5. Nah, panas-panasan. Di sana ada yang pakai gelang 6. Kalau lagi mau salaman sambil dikocok gini, kerincing-kerincing. Karena gelangnya 6. Nah, yang satu pakai cincin di jari ini dan jari ini, ya. Kemudian di sini ada gelang tangannya. Yang kecil itu yang kayak rantai misalkan. Jadi kalau ngomong pura-pura angkat tangannya. Jadi, ya, gitu. Ditunjukkan. Ini biasa di majelis-majelis ibu-ibu. Di majelis-majelis kaum wanita seperti ini, saling berbangga. Lebih lagi di situ cerita, oh iya katanya si fulan kemarin begini, keluarganya si ini begini, keluarganya si ini begini. Oh anaknya si keluarga ini begini dan begini. Riba, namimah di majelis-majelis seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tidak lain adalah suami. Tidak adanya suasana Islami di rumah tangga. Masih dalam sekup rumah tangga. Bukannya istri itu banyak membaca Al-Quran, membaca buku-buku Islami, mendengarkan kaset-kaset yang menjelaskan tentang Islam, tentang ibadah, tentang taat, tentang jannah, tentang nar. Tetapi istri kita sibuk dengan mendengarkan CD-CD dangdut, kadang-kadang sibuk dengan mendengarkan berita-berita, gosip, ya. Dan yang semisalnya di rumah tangga bukannya membaca buku-buku Islami, yang dibaca adalah majalah-majalah. Yang dikliping oleh dia adalah bagaimana masakan atau resep masakan ini, resep masakan ini, resep masakan ini. Nanti kalau sudah terkumpul dalam bentuk suatu buku begitu, satu bendel, ya, dipinjamkan ke temannya. Atau ini pinjem. Oh pinjem, si ibu ini punya buku resep. Pinjem sana, pinjem sini. Jadi yang diperpinjamkan itu bukan buku-buku Islami, buku-buku resep makanan. Apakah mungkin seorang ibu rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi-generasi yang Islami? Apakah mungkin suasana rumah tangga yang seperti ini akan bisa melahirkan generasi yang bisa mengemban amanah khilafah Islamiyah? Sangat berat para hadirin kalau kondisinya seperti ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghimbau keluarganya dengan ibadah. Diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min al-laili fa shalla wa ana raqidatun mu'taridatan ala firashihi fa'idha arada an yuthira awqadhani fa'awtartu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sementara aku dalam keadaan tidur membentang di atas kasurnya atau di atas tempat tidurnya. Ketika Rasulullah hendak melakukan witir, sudah sholat sepanjang malam, saatnya melakukan witir, Rasulullah membangunkan aku, kata Aisyah. Kemudian aku sholat witir. Ini minimalnya. Kalau mungkin melihat istri seharian kerja, capek, ya, sudahlah, walaupun gak sholat tahajud 11 rakaat, minimalnya melakukan witir. Nah, melakukan witir. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh salah satu istrinya yang lainnya yang bernama Ummu Salamah, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili aw lailatan fa qala subhanallah ma anzalallah hadhihi al-lailata min al-fitan wa min al-khaza'in. Suatu hari Rasulullah bangun malam hari, tiba-tiba Rasulullah terkaget, terkejut dengan mengucapkan subhanallah. Apa yang Allah turunkan pada malam hari ini dari berbagai macam bentuk fitnah? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan berbagai macam fitnah. Ada fitnah seorang dalam keluarganya, fitnah seorang dengan tetangganya, fitnah seorang dalam kantornya, fitnah seorang dengan dunianya, fitnah seorang dalam bentuk kemaksiatan, kesyirikan, bid'ah, dan berbagai macam fitnah, kekufuran. Nah, ada yang terfitnah dengan kesyirikan, ada yang terfitnah dengan kemaksiatan, ada yang terfitnah dengan keluarganya, ada yang terfitnah dengan dunianya, ada yang terfitnah dengan dirinya sendiri, ada yang terfitnah dengan tetangganya. Nah, berbagai macam. Allah telah menentukan, melihat kondisi seperti ini, Rasulullah menyatakan, man yuqidu sawahib al-hujurat, siapa malam ini yang bisa membangunkan penghuni-penghuni kamar-kamar, maksudnya adalah istri-istri Rasul. Siapa yang akan membantu mengetukkan rumah-rumah istri Rasul? Rata-rata istri Rasul itu cuma punya kamar-kamar saja, rumah-rumah kecil. Yang kata Aisyah, Rasulullah sholat ya di atas tempat tidurnya itu dalam keadaan Aisyah sholat tertidur di situ. Di sana Rasulullah tidur, di sana Rasulullah sholat. Sholat dalam keadaan istrinya masih tidur, dalam pengertian tidak ada tempat lain. Kalau kita kan alhamdulillah tidur di kamar, mau sholat bisa di bagian depan rumah. Kadang-kadang sebagian rumah masih punya musholla di rumah, tempat sholat. Ya. Ini kondisi Rasul. Istri-istri yang lainnya pun ada kamarnya, Ummu Salamah, ada yang lainnya dan seterusnya. Kalau sekarang ada seorang suami punya lebih dari satu istri, hanya rumahnya seperti itu, waduh, fitnahnya luar biasa. Ini gak mampu apa-apa, ya, mau nikah lagi, gak mampu beli tempat tidur. Nah, berbagai macam fitnah. Nah, ini Rasulullah SAW. Aisyah menyatakan, wa ana raqidatun mu'taridatan ala firashihi. Dalam riwayat lain disebutkan kalau Rasulullah mau sujud, dicutik Aisyah, ya, supaya kakinya itu ditarik, gak cukup tempatnya. Subhanallah, tempat untuk sholatnya aja gak cukup. Luar biasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hidup di masa ini, Rasulullah dituduh orang yang paling menelantarkan keluarganya. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah membangunkan istri-istrinya. Tidak cukup istrinya, anaknya pun yang wanita yang sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat hadis Ali bin Abi Thalib, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarafahu wa Fatimah bintan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala tusalliyan. Suatu hari kata Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengetuk pintu rumahnya, membangunkan dia dan anaknya yang bernama Fatimah.